sampai itu. Hmm. Tuh, tuh, tuh. Ada salim kakak. Nah, ada salim kakak. Salim. Salim. Salim. Salim. Salim mana? Salim. Hmm. Ada salim. Salim mbak. Nah, sayang. Sayang. Sayang. Sayang. Sayang. Sayang. Sayang kakak. Sayang. Dah. Nih adik sayang kakak. Iya kak. Hmm. Dah. Oke. Okay. Katanya mau main tebak-tebakan. Ya yuk. Yuk. Yep. Ayo. Ayo. Ayo dong. Duduk dulu. Duduk dulu sini. Duduk dulu. Ayo. Ada sini deh. Anak kembar. Nah. Ada. Ada. Ini kita main tebak-tebakan deh. Ayo siap. Kita mau main tebak-tebakan. Pilih mau Quran atau main nama sahabat dulu. Sahabat, Quran. Quran, oke. Okay? Pertanyaan pertama tentang Al-Quran. Tebak-tebakan. Surat apa, ayat berapa tentang puasa? 183 sampai 187. Surat apa? Al-Baqarah. Iya benar. Siapa yang bisa bacakan ayat 185? Angkat tangan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'an hudallinnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum, waman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, waman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Masyaallah, keren, keren. Tas dulu. Sekarang Kak Amil bacakan yang 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lakum laylatal shiyami wa fasuhu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alima Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wafa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Masya Allah, keren, keren, keren. Sekarang Dek Ahmad. Dek Ahmad azan. Ya, siap. Sekarang kakak yang azan, kak. Dek Ahmad, siap. Ya, kakak azan. Sekarang kita akan lanjutkan tebak-tebakan tentang sahabat. Mbak Amil, Mbak Amil siap? Mbak Amil. Kak Amil siap? Yep. Yep. Siap, Pak. Mbak Amil siap? Siap. Kak Amil siap? Yep. Yep. Mana suaranya? Kak Amil siap? Siap. Yep. Mbak Amil siap? Siap. Yep. Sebutkan nama sahabat yang paling setia terhadap Nabi. Angkat tangan. Betul. Tenet. Siapa sahabat yang paling kaya yang kapaknya terbuat dari emas? Abdurrahman bin Auf. Keren. Siapa nama-nama Power Ranger? Batman. Gak ada. Oh, gak ada. teman sebutkan teman-temannya Doraemon. Astagfirullah, itu mah bukan nabi. Oh, iya, bukan ya. Oke, kalau gitu sebutkan nama 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, sekarang kita pindah topik deh. Tahu dinosaurus? Tahu. Dinosaurus, sebutkan nama salah satunya. Karena satu. Siapa yang kencang? Anosaurus. Julukannya apa? Si gigi gergaji. Berapa tingginya? 11 meter. Itu panjangnya kali 4 ton. Beratnya 4 ton. Beratnya 4 ton. 8,5 meter. 8,5 meter tingginya. Keren. Tanya apa lagi ya? Tanya apa lagi ya? Ada tebak-tebakan lain enggak? Apa tuh Saurus? Julukannya apa? Seekor cambuk. Seekor cambuk. Tingginya? 12 meter. Itu tinggi tuh panjangnya. 21 meter. Pamel lupa. lupa. Iya. Beratnya berapa? 30 ton. Keren. Baik. Senjata utama. Senjata utamanya apa? Ya sama aja, ekor cambuk. Ekor cambuk. Oke. Gue mau tanya apa lagi ya? Oh iya. Siapa sahabat Nabi yang giginya ompong satu? Oke. Hewan-hewan? Boleh. Hewan apa yang bisa naik pohon? Monyet. Tapi enggak mengganti. Hewan apa yang larinya paling kencang? Cita. Macam cita juga kan? Iya. Oke. Apa ya? Oh iya. Gajah apa yang bisa terbang? Ah, itu mana pesawat? Gajah palsu. Salah. Gajah ajaib. Ya, benar gajah ajaib. Oke, hari ini kita cukup dulu karena kita harus mengaji. Batu apa yang terbang yang dulu? Batu tadi Palestina. Itu yang di Palestina. Yang Rasulullah mau ke ini ya, ke mana tuh? Pakai buruk. Ya, keren. Baik. Buruk itu apa? Buruk itu apa? Kendaraan yang mengantarkan Rasulullah. Kan kalau sampai kedip, langsung nyampe. Iya, jadi Buya kalau kedip naik buruk, buruknya kedip ke Mekah, nyampe. Ya lo kak, apa mau ke itu taman safari yang sutip udah ke apa tuh? Bukan, buruk. Buruk, kalau sekali kedip cuman ke surga udah nyampe. Insya Allah. Kami Mbak Amel sekarang kita mengaji dulu persiapan nanti supaya Ramadan selesai kita bisa khatam Al-Qur'an. Siap? Assalamualaikum teman-teman. Belum. Salim dulu dong. Dapin salim dulu sama teman-teman. 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Nanti kita jumpa lagi ya teman-teman.